Ayolah. Teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa'ala umuru dunya wad-din. Salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ala khairil anam. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kami lagi mengudara melalui siaran Radio Republik Indonesia dalam acara Penyejuk Iman. Insyaallah kita akan mengkaji ayat yang akan kita kaji hari ini, yaitu ayat ke-18 dari surah Yusuf. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Waja'u ala qamisihi bidamin kadib, qala bal sawwalat lakum anfusukum amra, fasabrun jamil, wallahul musta'anu ala ma tasifun. Artinya, mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran dengan darah palsu. Ya'qub berkata, sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku, dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Ini adalah cerita masih berkisar juga rekayasa oleh saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam, yang mana ingin menyampaikan bukti kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ingin menyampaikan bukti kepada Nabi Ya'qub bahwasanya seakan-akan inilah reka, inilah hal yang sesungguhnya yang terjadi. Maka Allah jualah dalam firman-Nya ini menyebutkan bagaimana mereka berbuat dengan darah yang palsu atau darah yang bukan sesungguhnya, yang mana digoreskan kepada baju Nabi Yusuf alaihissalam. Wa makarallah wallahu khairul makirin. Artinya, apa saja yang diperbuat oleh saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam dengan makar mereka, dengan tipu daya mereka, tapi makar Allah lah yang paling baik, karena Allah lah yang menentukan segala sesuatunya. Maka di akhir ayat ini, yaitu adalah keluar dari lidah Nabi Ya'qub alaihissalam, wallahu musta'an ala ma tasifun. Hanya kepada Allah lah Nabi Ya'qub alaihissalam berharap terhadap apa yang disampaikan berita oleh saudara-saudara Nabi Yusuf. Nabi Ya'qub sesungguhnya curiga pada baju yang berlumuran darah tersebut. Tapi Nabi Ya'qub alaihissalam tidak dapat membuktikan lebih jauh, hanya berpasrah diri kepada Allah terhadap tipu muslihat yang dilakukan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Maka hal ini juga banyak terjadi di kehidupan kita sehari-hari, khususnya di dalam kehidupan keluarga besar ataupun dalam keluarga yang lebih besar lagi, yaitu bermasyarakat dan bernegara. Selalu mereka menyodorkan tentang bukti-bukti palsu, padahal banyak sekali sebetulnya kejahatan-kejahatan, tidak saja di keluarga besar tapi seluruhnya. Tapi begitulah mereka, seakan-akan mereka yang menolong. Maka bagi kita yang dapat merasakan hal itu, cukuplah kita mengatakan wallahu musta'an ala ma tasifun terhadap apa yang mereka ungkapkan, karena Allah lah yang menolong ketika kita tidak dapat berbuat apa-apa. Di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Ustaz Safiar, Ustaz Zainal Arifin, dan Ustaz Aryansah. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul. Ayat yang mulia ini mengungkapkan kembali apa-apa yang telah dilakukan dan diusahakan oleh saudara-saudara Yusuf untuk mengkelabui ayah mereka. jika pada pertemuan yang lalu Allah Subhanahu wa taala atau dalam ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita bahwa mereka bersumpah di hadapan ayah mereka bahwa mereka lupa terhadap Yusuf dan mereka berlomba-lomba sehingga Nabi Yusuf pun tertinggal dan kemudian mereka bersumpah bahwa mereka adalah orang-orang yang jujur. Dan pada ayat yang mulia ini, di ayat ke-18 ini, mereka membawa pula baju Nabi Yusuf yang telah mereka lumuri dengan darah. Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan dengan sangat jelas betapa perbuatan itu sungguh sesuatu yang gegabah. Mengapa demikian? Karena seorang yang dimakan oleh serigala, maka darahnya itu akan merembes dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Nah, ini saja sudah menunjukkan bahwa dengan melumuri darah di baju Nabi Yusuf bagian luar itu adalah sesuatu yang mereka lakukan adalah sesuatu yang gegabah dari perbuatan bohong atau dusta yang mereka lakukan. Nah, kemudian karena Nabi Ya'qub alaihi salam yang sudah tua ketika itu dengan keibaan seorang ayahnya, tapi ada juga seorang mufasir mengatakan bahwa dia mengetahui apa yang dilakukan oleh anak-anaknya itu dan merupakan bagian daripada tafsiran mimpi Nabi Yusuf, maka ketika itu dia hanya menghela nafas dan dia menganggap bahwa inilah takdir yang harus dia jalani dalam kehidupannya itu. Maka dia pun mengatakan fasabrun jamil, ya cukuplah bersabar dengan kesabaran yang begitu, sambil menghela nafasnya dan menarik panjang nafasnya dan berdoa kepada Allah, wallahul musta'an ala ma tasifun, dan hanya kepada Allah lah aku memohon pertolongan. Karena Nabi Ya'qub sudah merasa bahwa apa yang harus dia lakukan sudah dia lakukan, yaitu melarang anak-anaknya yang 10 untuk membawa Nabi Yusuf. Ketika itu sudah mereka minta, mereka paksa ayahnya, Nabi Ya'qub meminta agar mereka berjanji dengan janji yang betul-betul, janji yang teguh. Setelah janji itu juga sudah diberikan dan Nabi Ya'qub pun melepas Yusuf dengan begitu sangat berat hati, akhirnya mau tidak mau dia pun memberikan kepada anak-anaknya yang 10 itu. Ini semua adalah bagian daripada kehidupan yang harus dia lalui dan dia jalani, walaupun sebenarnya apa yang terjadi itu sungguh sangat berat. Demikianlah kehidupan seorang ayah, terkadang menghadapi banyak permasalahan di dalam rumah tangga. Dia harus menghadapinya dengan kebesaran hati, dengan kelapangan dada, dengan pemikiran yang baik dan tidak dengan emosional. Seorang ayah yang apabila menghadapi suatu permasalahan di dalam rumah tangga dengan emosi, dengan marah, dengan tangan atau dengan sesuatu tindakan yang tidak terpuji, maka itu akan sangat berbahaya kepada institusi keluarga itu sendiri, berbahaya kepada istrinya, berbahaya terhadap ikatan pernikahan mereka, dan berbahaya juga kepada anak-anaknya. Oleh karena itu, apa yang diajarkan oleh Nabi Ya'qub di dalam ayat ini, dia tidak marah, dia tidak membentak-bentak, dan dia tidak memukuli mereka, tetapi bahkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberat apapun yang kita hadapi dalam kehidupan berumah tangga, maka tidaklah lebih berat dari apa yang dihadapi oleh Nabi Ya'qub ini. Mungkin itu yang dapat saya tangkap, Ustaz. Iya. Silakan, Ustaz Sapian. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu obat kesusahan dalam kehidupan kita ini. Kalau kita ambil dari surah Yusuf alaihi salam, ada ayat Allah dengan mengungkapkan firman-Nya, fasabrun jamil, bersabar. Jadi apapun yang kita lalui dalam kehidupan kita, baik dia memiliki jabatan ataupun orang biasa, orang yang tidak punya, Allah berikan cobaan itu. Yang telah dipaparkan Ustaz Ardiansa, seberat-berat cobaan tak seberatlah yang pernah dialami oleh para rasul yang kita yakini di dalam Al-Quran. Maka obat yang pertama dalam kesusahan kita adalah banyak bersabar. Kedua, banyaklah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon segala-galanya, karena usaha sudah kita lakukan dengan kesabaran dan kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan hidup kita diberikan kemudahan. Amin. Itu tambahan dari kami, Ustaz. Ya, di sisi lain kita menemukan bahwa di ayat ini bidamin kazib, ada kedustaan. Keluarga Nabi pun ada melakukan kedustaan, dan itu sangat menyakitkan. Orang yang berdusta itu menyakitkan hati orang yang didustakan. Untuk itu, sebagaimana disebutkan tadi, ada fasobrun jamil, ada waglol musta'an. Bersabar merupakan satu kiat. Yang menjadi menarik di sini bahwa sabar itu sendiri bukanlah merupakan satu wujud dari sikap pasrah dan ya sudahlah, sudah gagal dalam ujian, ya sabar. Sudah tidak bisa bersaing secara sehat, ya sabar. Saya rasa sabar itu sendiri adalah gambaran dari cerminan sikap optimis seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap optimisnya itu menyebabkan dia bangkit dari keterpurukan. Orang yang sabar itu adalah orang yang giat bekerja. Orang yang sabar itu bukanlah pemalas. Orang yang sabar itu adalah orang yang memiliki strategi bagaimana menghadapi kesuksesan yang gagal. Jadi kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda, itu diungkapkan benar apabila dia mengambil langkah-langkah keberhasilan untuk selanjutnya. Tetapi kegagalan tetaplah kegagalan apabila kegagalan itu menyebabkan seseorang bertambah malas dan apatis serta tidak mau berusaha untuk meraih kesuksesan yang kedua, ketiga, dan berikutnya. Jadi fasobrun jamil, sabar itu adalah indah apabila kita memahaminya secara positif, optimis, penuh inspirasi. Iya, untuk penutup dari kesimpulan dari surah Yusuf ayat ke-18 ini, yaitu sudah ditekankan tadi, yaitu fasobrun jamil, bersabarlah, tapi harus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun kita sabar, tapi kita tidak bermohon kepada Allah, itu adalah sia-sia perbuatan kita. Jadi kesabaran kita itu akan terasa lebih indah ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kata lain, wallahu musta'an. Apapun yang kita ingin laksanakan dan apa yang kita rencanakan, apa yang kita hadapi. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya Fazrul Haq, bersama saya Ustaz Zainal Arifin, Ustaz Safir, dan Ustaz Ahardiansah. Mohon maaf atas segala kurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.